Mitra bisnis dalam era otonomi daerah di mana pemerintah pusat memiliki batasan dalam melakukan intervensi terhadap pengawasan dan kontrol dari penggunaan anggaran di daerah, apalagi ada perlindungan dari undang-undang terhadap batasan wewenang pemerintah pusat tersebut. Namun keadaan ini bukan berarti tidak ada solusi yang baik untuk melindungi keuangan negara yang berpotensi tidak dipergunakan secara produktif oleh daerah. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda penyesuaian yang harus dilakukan antar pemerintah ini, Mas? Saya ambil contoh gini deh ya, di dalam fiskal. Ini sebetulnya idenya waktu itu disampaikan, tapi saya nggak tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Pemerintah pusat nggak bisa kontrol pemerintah daerah. Kenapa? Kalau uangnya dikasih dari fiskal, dikasih kepada pemerintah daerah mau make buat apa tergantung APBD kan? Nah, APBD itu anggota DPR-nya dipilih langsung oleh masyarakat di sana kan? Bupatinya juga dipilih langsung. Sehingga pemerintah pusat nggak ada kontrol. Betul kan begitu kan? Tapi kan kita bisa pikirkan bagaimana pemerintah pusat tetap bisa punya kontrol. Misalnya, apa alokasi dana yang diberikan kepada daerah? Dana alokasi umum. Itu apapun yang terjadi, pemerintah daerah bisa. Tapi pemerintah pusat punya yang namanya sebuah instrumen yang namanya dana alokasi khusus. Kalau dia mau bikin infrastruktur, dia kasih dana alokasi khusus. Anda bayangkan kalau pemerintah daerah porsi dana alokasi khususnya lebih besar daripada dana alokasi umum. Dan itu nggak melanggar undang-undang, apa yang terjadi? Pemerintah pusat bisa kontrol pemerintah daerah. Kalau dia nggak bangun infrastruktur, DAK-nya ditarik. Padahal DAK porsinya paling besar dari penerimaan mereka. Dengan sendirinya pemerintah daerah akan turut. Melanggar undang-undang nggak? Nggak. Jadi Anda buat sebuah desain mekanisme di mana reward and penalty-nya jalan. Itu yang disebut sebagai policy yang smart gitu, yang cerdas gitu. Jadi given constraint, Anda bisa lakukan sesuatu. Mungkinkah ada semacam ketidakberanian dari sisi pemerintah pusat lantaran langkah-langkah yang berbau intervensi dianggap rentan berpotensi melanggar undang-undang otonomi daerah, Mas? Saya katakan bahwa kreativitas di dalam hal itu perlu yang harus dilakukan. Nggak bisa kemudiannya dikonstrain dengan bilang bahwa ini nggak bisa, semuanya pasti nggak bisa, ya kan? Tetapi kita mesti kita bikin yang namanya reward and penalty supaya itu jadi bisa. Dan itu fungsinya pemerintah, gitu. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.